Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah yasiru man fis samawati wal ard tawa'an wa karha walidhaluhum bil ghuluwi wal asal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, ay jami' ma ihtawat alaihi samawat wal ard kulluha khadhi'atan li rabbih, khadhi'atan li rabbiha tasjudu lah taw'an wa karha. Fattaw liman yati bis sujud wal khudu' ikhtiyaran kal mu'minin, wal karh liman yastakbir an ibadati rabbihi wa halu wa fitrat takdibu fi dhalik. Hanya milik Allah lah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini maupun di langit maupun di bumi, seluruhnya sujud, seluruhnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suka atau tidak suka. Baik sujudnya dalam rangka dia taat kepada Allah atau terpaksa, dalam artian orang-orang kafir tetap dia tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-tawu' sujudnya makhluk secara tawu'an, tawu' taat, ini berlaku bagi mereka-mereka yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang beriman sujud beribadah pada Allah dalam rangka menjalankan ketaatan pada Allah. Wal-karh adapun dengan paksaan, dengan tekanan, dengan keharusan, harus dia percaya atau tidak percaya, dia beriman atau tidak beriman, dia tetap harus tunduk. Ya, mereka-mereka itu siapa? Mereka-mereka adalah orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Orang-orang kafir, musyrikin tentunya, tetap tunduk, gak bisa melawan atas ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahalu wa fitratu, keadaan dia, fitrahnya dia takdzibuhu fi dzalik, pendustaan dia dalam hal ini, walaupun dia tetap mendustakan, tapi dia tetap harus tunduk atas pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Zilal di sini diartikan oleh al-Imam Sa'di rahimahullah, ay wa yasjudu lahu zilal al-makhlukat awal al-nahar wa akhirah, wa sujud kulli syai bihasabi halih. kata Imam Sa'di rahimahullah, wa yasjudu lahu dhilal makhlukat, dan seluruh makhluk sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal nahar, awal siang sampai akhir siang, seluruh makhluk. Ya, sujudnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Nah, wa sujud kulli syai' bihasabi halih, sujudnya seluruh makhluk tergantung masing-masing keadaan. Sebagaimana Allah berfirman, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, tidaklah satu pun dari makhluk ini melainkan bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian tidak mengerti, tidak faham bagaimana mereka bertasbih. Ini seluruh makhluk dari awal siang sampai akhir siang. Nah, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanatil makhluqat kulluha tasjudu li rabbiha tawa'an wa karha. Maka apabila seluruh makhluk yang ada di alam dunia maupun di langit ini seluruhnya tunduk patuh kepada Allah, sujud kepada Allah di pagi hari sampai sore hari, ya, tau'an wa karha, kana huwal ilahu ahaqqan, maka yang demikian itu menunjukkan dialah Allah satu-satunya sesembahan yang hak, al-ma'budul mahbudu haqqan, yang disembah, yang dipuji dengan hak. Karena ada di luar sana atau selain itu adalah ada yang disembah juga, tetapi disembahnya dengan batil, tidak hak. Wa illaha yatu ghairi batilah, wa lihadzakar butlan wa burhan alih, sehingga sesembahan-sembahan yang lainnya adalah sesembahan-sembahan yang batil. Kalau sudah batil ya enggak perlu disembah, ngapain disembah? Ya, batilnya sembahan-sembahan selain Allah sudah tahu batil, buat apa disembah? Buat apa disembah? Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.